Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama kitab Mulakhas Qawaidulughah al-Arabiyyah yang ditulis oleh Fuad Nikmah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di pembahasan isim kana, ya. Kana wa akhwatuha, ya. Di mana kita awali dengan pembahasan isim kana, ya. Nah, di sini disebutkan isim kana itu apa? Huwa kullu mubtada'in, setiap mubtada tadkhulu yang mubtada tersebut masuk padanya kana dan salah satu saudarinya. Dan isim kana itu selamanya marfu, ya, isim kana selamanya marfu. Contohnya kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman, ya. Zaid berdiri, ya. Nah, kana Zaidun qa'iman. Nah, dan untuk isim kana dia marfu dan khobar kana itu qa'iman, ya. Qa'iman dia mansub. Nah, isim kana marfu adapun khobar kana dia mansub. Zaidun di sini isim kana marfu dengan dhammah, ya. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari di kelas dasar bahwasanya kana itu punya saudari-saudari. Nah, saudari-saudari kana itu di sini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama kelompok litaukid, nah, atau yang menunjukkan waktu seperti asbaha, adha, dzalla, amsa dan bata, ya. Semuanya menunjukkan waktu, ya. Asbaha waktu subuh, adha waktu duha, dzalla waktu siang, amsa sore dan bata malam, ya. Contohnya asbahat as-sajaratu musmiran. Musmiratan, ya. Asbahat as-sajaratu musmiratan. Pohon tersebut berubah menjadi berbuah. Dan perlu diketahui yang untuk bima'na taukid ini bisa diartikan dengan waktu, bisa diartikan dengan berubah menjadi, ya. Contoh lainnya adalah muhtamina bil ilmihim. Nah, di waktu duha orang para teknisi tersebut muhtamina, nah, sangat bersungguh-sungguh, ihtimam, sangat fokus, bi ilmihim, pada ilmu mereka. Lalu contoh selanjutnya dola al-amilu, di waktu siang al-amilu pekerja tersebut mukibban ala amalihi bergelut dengan amalnya, ya. Mukibban ala amalihi. Amsat as-sama'u mumtirotan, di waktu sore langit hujan. Bata an-najmu lamian, nah, di waktu malam, nah, bintang itu lamian bersinar atau berkilauan. Nah, ini untuk yang maknanya waktu. Dan ingat yang maknanya waktu ini terkadang dia bisa berubah menjadi makna nanti, ya, berubah menjadi makna menjadi. Lalu yang selanjutnya ada soro untuk tahwil, yaitu perubahan. Seperti soro al-qatnu nasijan kapas itu, nah, maksudnya kapas itu cotton atau bukan kapas ini ya, bukan kapas-kapas, tapi kapas yang masih di pohon ya. Jadilah cotton kapas menjadi nasi jan barang tenun atau tekstil ya. Lalu yang selanjutnya ada juga laisa linafi, laisa yang maknanya adalah untuk menafikan. Nah, contohnya laisa annajahu sahlan, tidaklah kesuksesan itu mudah ya, tidaklah kesuksesan itu mudah. Lalu selanjutnya ada juga yang bermakna istimror ya. Di antaranya ada mazala, mabariha, manfaka dan mafatia, yang artinya apa? Istimror, yaitu terus menerus. Dan yang bermakna istimror ini dipersyaratkan diawali dengan huruf nafi di awalnya. Biasanya kalau pada bentuk madi huruf nafinya ma, kalau pada bentuk mudori huruf nafinya la ya. Seperti mazala assalamu amalan muhibbaban, salam itu terus menerus merupakan harapan yang keselamatan, merupakan suatu harapan yang dicintai ya, atau diharapkan. Mazala, terus menerus keselamatan itu terus menerus menjadi hal yang diharapkan dan dicintai ya. Contoh lainnya yaitu mabariha ya. Contohnya mabariha, mabariha soruhoni, tidak terus menerus dua roket tersebut muntoliko ini ilal komaro, ilal komari, terbang menuju bulan. Lalu contoh selanjutnya manfaka atiflu naiman, anak kecil tersebut terus menerus tidur. Nah ini contoh kelompok selanjutnya berkaitan dengan saudarinya karena yaitu bermakna istimror ya, ada mazala, mabarihan, manfaka dan mafatia. Ada juga yang bermakna mudah, selama ya. Nah, yaitu madama. Nah. Contohnya la tu baru asyari madamat isyaratu hamra'u. Tidak boleh la ta'bar. La ta'bur, nah, la ta'bur, janganlah kamu nyebrang. Nah, selama isyarah lampu petunjuk atau lampu lalu lintas itu hamro merah, hamro a merah. Nah, ini ba'dama ya. Janganlah menyeberang lata bro asyari syariah, janganlah menyeberang jalan madamat selama al isyaratu tanda atau lampu lalu lintas tersebut hamro'a dalam keadaan merah ya, menyala merah. Lalu di itu sama disebutlah kana dan wa akhwatiha, dan kana wa akhwatuha disebut kana wa akhwatuha itu bi af'alin naqisah, dengan fi'il-fi'il naqisati. Nah, dengan fi'il-fi'il naqis. Kenapa? Li'annaha, dikarenakan kana dan saudari-saudarinya ini tahtaj ila khobari, dia membutuhkan khobar, liyatimmu, liyatimma, untuk menyempurnakan makna jumlati, makna jumlati, untuk menyempurnakan makna jumlahnya. Nah, jadi gak bisa pakai fi'il tersebut ditambahi fa'il, gak bisa, cukup demikian. Tapi dia perlu yang namanya apa? Perlu yang namanya mubtada dan khobar, sehingga dinamakan fi'il nakis, karena gak, dia perlu terhadap mubtada khobar, bukan sekedar perlu pada fa'il saja. Dan perlu diketahui kana wa akhwatuha dan kana dan saudari-saudarinya itu semuanya adalah fi'il-fi'il. Dan tungkosimu, tangkosimu, dan dibagi kana dan saudari-saudarinya Binajri ditinjau dari ila tasrifiha, pada tasrifnya itu dibagi tiga jenis. Nah, jadi kana dan saudari-saudarinya berdasarkan tasrifnya dibagi jadi tiga jenis. Nah, yang pertama, kana dan saudari-saudarinya itu ada yang ya'ti minhal mudori wal amru. Ya'ti datang dalam keadaan mudori, amr, madi. Ya, jadi ada bisa madi, mudori, dan amr. Jadi tasrifnya sempurna ya. Nah, mutasorif, nah, tam ya. Nah, wa ya'malu mudori'uha wa amruha, dan fi'il amr pada isim pada saudari kana ini, ataupun fi'il mudori dan fi'il amr yang ada pada saudari kana ini, dia beramal sebagaimana amalnya madi. Nah, jadi gak ada bedanya ya. Nah, di antaranya yang dia bisa punya mudori dan amr selain fi'il madinya ada kana, asbaha, adha, dolla, amsa, bata, dan soro ya. Nah, contohnya dolla jadi yadullu ya. Contohnya yadullu al-amilu. Nah, di waktu siang pekerja tersebut mukibban ala amalihi, dia tersibukan dengan amalnya, pekerjaannya. Yang kedua, fil amr contohnya kunu yadan wahidatan. Nah, jadilah kamu tangan yang satu. Dan boleh wa yajuzu ayasbiqa didahului hadhil af'ali harfin nafi, dan boleh didahului untuk kata-kata ini yaitu fi'il-fi'il yang ada madi, mudori, dan amar itu boleh didahului huruf nafi ya. Jadi boleh kita katakan makana zaidun qaiman, zaid itu tidak berdiri. Nah, ini ada ma nafi ya. Atau lam tasbah as-sajaratu mismiran, tidaklah pohon tersebut berubah menjadi berbuah. Nah, ada nafinya ya. Nah, ini untuk kelompok tasrif yang pertama ya, bisa madi, mudori, dan amr. Adapun yang kedua, ada fi'il-fi'il yang ya'ti minha mudori faqat, ya'ti minha al-mudori'u faqat. Nah, jadi ada fi'il-fi'il yang dia itu cuma pakai fi'il mudori saja selain madi. Nah, jadi hukum asalnya kana dan saudari-saudarinya itu madi ya. Nah, jadi ada yang madi bisa berubah jadi mudori amar. Nah, di sini yang kedua kasusnya adalah bisa berubah menjadi mudori saja, tidak bisa berubah menjadi amar. Dan mudori ini bersama beramal sebagaimana amalnya fi'il madi. Dan fi'il-fi'il yang dia itu tasrifnya itu hanya ada madi dan mudori saja, ini adalah fi'il-fi'il untuk istimror ya, yaitu mazala, mabariha, manfaka, dan mafatiha. Semuanya itu watakunu daiman masbukotan biharfin nafi. Semuanya dia itu wajib diawali dengan huruf nafi. Nah, jadi gak bisa tidak diawali huruf nafi. Kalau gak diawali huruf nafi, ya berarti dia bukan termasuk isim kana atau tidak termasuk dari saudari-saudari kana ya. Contohnya la yazalu assalamu amalan muhibbaban. Dan terus menerus keselamatan merupakan harapan yang diharapkan atau yang dicintai. Atau lam yang fakka terus menerus atiflu anak kecil tersebut ya baki menangis. Nah, ini untuk yang poin yang kedua ya. Poin yang kedua berkaitan dengan isim kana dan saudari-saudarinya, kana dan saudarinya, yaitu dia bisa berbentuk mudori dan madi saja. Dan yang terakhir berdasarkan tasrifnya, isim kana itu ada saudari kana itu ada fi'lani, dua fi'il jamidani yang jamid. Jadi ada dua di antara saudara kana itu yang jamid, yaitu tidak bisa berubah, artinya cuma punya bentuk madi saja. La ya'ti minhuma, tidaklah datang dari keduanya fi'il mudori dan fi'il amar. Di antaranya apa? Ada laisa. Nah, laisa ini cuma laisa saja, gak bisa yalisu atau lus, nah, atau lis gitu, gak ada. Begitu juga madama. Nah, madama itu hanya ada poi, bentuk madinya saja tanpa mudori. Watu sama ma, dan dinamakan ma alati tasbiqu dama, alat yang ma tersebut mengawali kata dama bima bimal masdariyati, dengan ma masdariyah dzarfiyah, dengan ma masdariyah dzarfiyah. Nah, maksudnya dzarfiyah, ma masdariyah dzarfiyah, dia menunjukkan waktu ya. Nah, Wayustarotu dan dipersyaratkan fi madama, untuk madama itu apa? Ayasbikuhuma jumlah, diawali yasbikuha jumlatun, diawali dengan jumlah. Sebelum madama itu harus ada kalimat dulu, baru dia bisa ada madama. Jadi madama gak bisa diletakkan di awal jumlah ya. Contohnya layantasirol adu, layan tasirul adwa madama at-ta'awun, layan tasirul al-adwu madama at-ta'awunu qa'iman. Tidaklah musuh akan menang selama ta'awun, saling tolong menolong itu qa'iman, tegak ya. Nah, ini untuk saudari-saudari kana berdasarkan tasrifnya. Lalu catatan, nah, boleh antas ta'mila kana wa akhwatuha. Nah, boleh kana dan saudara-saudaranya selain Fatia wa Zala dan Laisa. Nah, selain ma Fatia, ma Zala dan Laisa itu, kana dan saudari-saudarinya itu boleh beramal ka af'ali tamati. Nah, ka af'ali tamati seperti fi tamat, seperti fi'il-fi'il yang sempurna ya, yaitu ghairu naqis. Yaitu apa maksudnya? Cukup dengan fa'il saja. Wal muradu bitam, dan maksud dari tam itu apa? Mayuktafa yang cukup bi fa'ilihi, cukup dengan fa'ilnya saja. Wala yahtaju ila khobari, dan gak perlu yang namanya khobar. Contohnya sautabi'u, nanti akan aku ikuti akhbarohu kabar-kabarnya dia, ainama kana, dimanapun dia berada. Nah, di sini kana di sini bermakna wujida ya, bermakna wujida, dan dia tidak memiliki khobar ya, tidak memiliki khobar. Nah, cukup fa'il saja. Kenapa di sini tamah ya? Contoh selainnya lagi, ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah bahwasanya kepada Allah lah, kepada Allah semata tasirul umur, perkara-perkara itu berlalu. Nah, di sini soro ya siru. Nah, di sini dia soro di sini tidak beramal sebagaimana saudari kana yang nakis perlu mubtada dan khobar. Nah, di sini cukup dengan fa'il saja. Nah, tasiru di sini maksudnya adalah tarji'u, kembali. Jadi alla ilallahi, ketahuilah hanya kepada Allah tasirul umur, kembalinya segala perkara. Lalu contoh selanjutnya, awatit tuyuru ila asyashiha wabatat, kembalilah burung-burung tersebut kepada sarang-sarangnya, wabatat dan bermalam atau tidur ya. Nah, di sini batat, nah ini dia cukup dengan fa'il saja, tidak perlu ada yang namanya mubtada dan khobar atau isim dan khobar kana. Lalu poin selanjutnya, kontak tika nazaidatan, dan terkadang kana datang dalam keadaan dia berupa tambahan. Contohnya layu jadu kana misluka. Nah, maksudnya, nah, kana di sini tambahan ya. cukup aslinya yujadu mis la yujadu misluka, yang semisalmu itu tidak ditemui. Dan kadang juga qad yahzafu harfun nun min fi'likana al-mudori, dan terkadang dihapuslah huruf nun pada fi'il kana yang mudori majzum. Wajalika takhfifan, dikarenakan tujuannya untuk meringankan bacaan, dikasrati istimal, dikarenakan banyaknya dipakai ya. Jadi kata-kata yang banyak dipakai biasanya memang disingkat-singkat biar efisien. Contohnya lam yaku, nah, harusnya lam yakun, nah, tapi di sini lam yaku dihapus nunnya ya. Lalu selanjutnya najron li anna ismakana huwa fil asli mubtada qabla an tadkhu aqabla an tadkhula alaihi kana au ihda akhwatiha. Meninjau dikarenakan isim kana itu merupakan aslinya berupa mubtada sebelum masuk padanya kana dan salah satu saudarinya. Lidza fa inna isim kana yakunu, maka dari itu isim kana itu dia bisa berupa yang pertama isim mu'rob, nah sebagaimana mubtada bisa berupa isim mu'rob seperti contoh-contoh sebelumnya, bisa juga isim mabni yaitu domir. Nah, dan ingat kalau isim kana berupa domir, nah berarti dia hukumnya kayak fa'il ya. Nah, jadi ada tasrif pada kana. Berarti kalau domir huwa berarti kana. Domir huma kana, kalau domir antum kuntum dan seterusnya ya. Nah, jadi kana itu kan ada tasrifnya, di mana tasrifnya itu berkaitan dengan tatkala fa isim kana itu berupa domir. Lalu selanjutnya ada isim isyarah dan isim mausul, dia juga bisa menjadi kana. Contohnya yang berupa isim mabni, yang pertama yang berupa domir, asbahtu mutafa'ilan, aku menjadi atau di waktu pagi aku berpikiran positif. Nah, asbahtu di sini asbaha fi'il madi nakis dan taknya itu domir mabni fi mahali rafin isim asbaha. Nah, di sini isim asbahanya tu ya. Lalu amsa hadal maridu mustarihan, nah, di waktu sore hada orang ini yaitu orang yang sakit mustarihan, dia itu beristirahat. Nah, hada di sini isim isyarah mabni fi mahali rafa, yaitu dia merupakan isim amsa, dan insya Allah nanti akan dijelaskan penjelasannya lebih rinci tatkala mempelajari isim mabni pada fasal yang kedua, fasal yang selanjutnya. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan untuk materi di kelas selanjutnya di hari Senin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.